Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita kemarin telah selesai membahas pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu as-sihr, yaitu sihir, yang mana sihir itu memiliki beberapa jenis yang disebutkan para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sihir itu terbagi menjadi dua, sihir yang hakiki dan sihir yang takhyili. Dalam artian sihir yang hakiki itu adalah sihir yang memang ada wujudnya, kelihatan. Nah, minta bantuan dengan para setan, kemudian ikatan-ikatan yang ditiupkan oleh tukang sihir, atau rukyah-rukyah yang syirkiyah. Nah, atau ucapan-ucapan yang dibacakan namun tidak dipahami, dan yang semisalnya, atau tulisan-tulisan, gambaran-gambaran ditempelkan, jimat-jimat digantungkan di rumah-rumah atau di mobilnya, dan semisalnya, itu adalah sihir yang hakiki. Kemudian jenis yang kedua kemarin apa? Sihir yang takhyili. Sihir yang sifatnya khayalan. Dalam artian orang ini cuma sekedar membuat apa? Membuat manusia itu menghayal. Nah, terhayalkan. Ya, seakan-akan melihat batu itu bukan batu. Ya, batu diubah menjadi singa, atau orang nah menarik mobilnya dengan giginya atau dengan rambutnya, padahal itu dengan alat yang lain, cuma terkelabui, tersamarkan, atau seakan-akan dia menghayal, terhayalkan bahwasanya yang menarik itu rambut atau gigi dan semisalnya, sebagaimana kemarin beliau sebutkan. Yang seperti itu hukumnya bagaimana? Kedua-duanya selama meyakini nah bahwasannya hal tersebut atau meminta bantuan dengan syaitan dan semisalnya, itu jelas kekufuran. Nah, itu jelas kekufuran. Adapun sihir yang takhyili ini, nah itu kalau seandainya dia mengelabui cuma dengan kecepatan tangan atau dengan cara-cara yang lain, itu dia hukumnya apa? Zalim dan juga kefasikan. Perbuatan dosa yang tidak boleh dilakukan karena menipu manusia, walaupun dengan tidak dengan bantuan jin, mungkin ketepatan tangan itu misalnya. Akhirnya orang melihat kelihatannya benar tapi tidak benar, kelihatan nyata tapi tidak nyata, seperti itu. Tapi kalau sudah meminta bantuan dengan syaitan, dengan jin, maka itu adalah kekufuran yang harus kita tinggalkan. Bahkan semua bentuk sihir harus kita tinggalkan semaksimal mungkin, dikhawatirkan nanti terjerumus dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Qala Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Masih lanjutan kemarin atau sebelum kita lanjutkan pembatal keislaman yang ke-8, kita lanjutkan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan yang beliau sampaikan kemarin. As-sihru nam ta'allumu wa ta'limuhu kufrun billahi jalla wa ala. Kesirikan itu atau sihir itu, nam sihir itu, mempelajarinya atau mengajarkannya itu adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan belajar dan jangan mengajarkan. Jangan belajar dengan mengajarkan kesihiran atau ilmu sihir. Naam. Wa huwa na'un min anwa'ir riddah, yang mana sihir itu termasuk salah satu jenis daripada jenis-jenis kemurtadan. Fasahir murtad, maka tukang sihir itu murtad. Kenapa demikian? Karena sudah kita jelaskan, orang yang belajar sihir itu naam seringnya melakukan ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan yang yang itu merupakan kekufuran, seperti menginjak Al-Quran, menulis ayat-ayat Al-Quran di dalam kamar mandi, dan bahkan kalau seorang wanita menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah haidnya, itu ada seperti itu. Na'udzubillah ya, seperti itu adalah kekufuran. Nah, sehingga beliau menyebutkan as-sihru, sihir itu ta'allumuhu, mempelajarinya, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya kufrun billah, adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddah, fas-sahir murtad, maka tukang sihir itu murtad. Idza kana mu'minan, apabila dia semula beriman, tsumma sahara, kemudian dia belajar ilmu sihir. Naam, fa innahu yartad an dinil Islam. Maka sesungguhnya dia murtad dari agama Islam. Wa yuqtal wa la yustatab. Dibunuh langsung tanpa dimintai taubat. Ini apabila apa? Apabila pemimpin dan pemerintah itu menegakkan syariat Islam. Adapun sekarang di negeri kita, nah di negeri kita yang tidak ditegakkan syariat Islam, yang mereka berhukum dengan undang-undang, nah bukan undang-undang Islam, itu bagaimana? Nah, itu semuanya diserahkan kepada pemimpin atau pemerintah. Kita tidak ada wewenang untuk membunuhnya secara langsung karena apa? Dalam rangka untuk menjaga, nah agar tidak timbul fitnah yang lebih besar. Seperti itu. Pada asalnya diserahkan kepada amirnya, pemimpinnya untuk segera dihukum. Yuktal wa la yustatab, dibunuh dan tidak dimintai bertobat. Inda ba'dil ulama, ini menurut sebagian para ulama. Li'annahu hatta walau tab, karena yang namanya tukang sihir itu, walaupun dia bertobat, tidzahir pada dahirnya, fahuwa yukhadi'un nas, dia cuma menipu manusia. Wa la yazulu ilmu sihir min qalbihi walau tab, dan senantiasa masih ada ilmu sihir itu di hatinya, walaupun dia bertobat, bayangkan itu. Naam. Wa dalilu qawli ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yu'allimani ma ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka berdua, itu para malaikat, dua malaikat yang Allah Ta'ala turunkan, naam, itu tidaklah mengajari seseorang pun sihir, melainkan apa? Melainkan dia mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami sekedar menguji, kami sekedar memberikan ujian, jangan kau kufur, jangan kamu belajar sihir. Allah jalla wa ala anzala malakaini minas sama' yu'alliman sihr. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dua malaikat dari langit untuk mengajari sihir. Tapi apa? Ibtila'an linnas wa imtihanan linnas, sebagai ujian, sebagai cobaan untuk manusia. Fa idza ja'ahum man yuridu ta'allamus sihr, jika datang kepada mereka, siapa? Datang kepada malaikat tersebut, nam man yuridu ta'allumas sihr, orang yang hendak mempelajari sihir, nasahahu, kedua malaikat tersebut menasihatinya, wa qala lahu, dan mengatakan kepada orang yang mau belajar sihir apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami itu sekedar fitnah, ujian, menguji, memberikan cobaan untuk kalian. Fala takfur, maksudnya yakni la tata'allama sihra, jangan kamu belajar sihir. Fadulla ala anna ta'allama sihr, nah maka fadalla, maka menunjukkan ala anna ta'allama sihri kufrun, ini menunjukkan bahwa saya mempelajari ke na'am ilmu sihir itu adalah kekufuran. Barakallahu fikum. Khulasahnya, intinya, na'am, jangan sampai kita mempelajari ilmu sihir, baik itu sihir yang hakiki maupun yang takhyili, kedua-duanya adalah haram, tidak boleh kita pelajari, bahkan kita wajib untuk menghindarinya. Naam. Sekarang yang kedelapan kata beliau, as-saminu, pembatal keislaman yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mudhahara maknanya apa? Al-i'anah wal musa'adah. Itu maknanya. Jadi maknanya apa? Menolong dan memberikan bantuan orang-orang musyrikin, wa muawanatuhum, dan menolong mereka, alal muslimin, ay ala qitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Maknanya gitu ya. Jadi yang kedelapan adalah apa? Adalah orang yang menolong kaum musyrikin, membantu kaum musyrikin untuk memerangi atau mengganggu kaum muslimin, maka itu adalah kekufuran. Jangan sampai kita mengganggu dengan cara-cara yang bisa mengeluarkan daripada al-Islam. Jangan kita mengganggu kaum muslimin secara keumuman, dan bahkan menolong kaum musyrikin untuk membunuh atau memerangi kaum muslimin, jangan, itu adalah kekufuran. Jadi mudhaharatul musyrikin ay al-i'anah wal musa'adah, menolong dan memberikan bantuan kepada kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, ini tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, termasuk perbuatan dosa, perbuatan permusuhan, memberikan bantuan kepada kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin itu. Barakallahu fikum, hati-hati. Naam. Kemudian qala syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, as-saminu, yang kedelapan, min anwa'ir riddah, dari jenis-jenis kemurtadan, mudhaharatul musyrikin, memberikan bantuan dan pertolongan kepada kaum musyrikin, alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Maknanya apa? Naam, untuk memerangi kaum muslimin. ai mu'awanatuhum, yaitu menolong mereka, menolong orang-orang musyrikin untuk merangi kaum muslimin. Fal mudhahara ma'naha al mu'awanah, maknanya adalah mu'awanah, memberikan pertolongan atau bantuan. Bi an tu'inal kuffar, yaitu dengan nama dengan menolong orang-orang kafir. Ala qitalil muslimin wa adhiyatil muslimin. Perhatikan maknanya adalah apa, mudhahara ini maknanya menolong orang-orang kufar, membantu orang-orang kufar untuk memerangi kaum muslimin atau mengganggu kaum muslimin. Jadi hati-hati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati itu dikatakan orang muslim itu ketika kaum muslimin yang lainnya selamat darinya. Selamat dari apa? Selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Tidak dijahati dengan lisannya, nah, mungkin dicaci maki, menghina dan semisalnya. Tidak pula nah apa? Dijahati dengan tangannya. Jadi kaum muslimin harus paham masalah ini. Nah, itu yang dikatakan muslim sejati. Tidak mengganggu kaum muslimin baik dengan tangannya ataupun dengan lisannya. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah. Kemudian wa kadzalika man ahabbal kuffar fa innahu yakfur. Demikian juga barang siapa yang mencintai orang-orang kafir, cinta, bangga, senang berteman dengannya, bahkan berkumpul tiap hari membenarkan agamanya apalagi, maka itu adalah kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti ini, hal seperti ini perlu diperhatikan. Seringnya terjadi na'am karena sering bermuamalah. Bermuamalah dalam artian kerjasama dalam bisnis contohnya. Nah, orang muslim ini enggak masalah, aslinya hukumnya boleh mubah. Orang bisnis kerjasama dengan orang kafir dalam perdagangan itu enggak masalah. Buktinya Rasulullah juga pernah suatu ketika na'am bekerjasama dan jual beli terhadap dengan orang Yahudi. Itu tidak masalah, cuman kalau seandainya diri kita nah tidak kuat imannya, lemah imannya, alangkah baiknya kalau seandainya kita bekerjasama dengan kaum muslimin. Karena kalau kerjasama itu ya, kalau kita melihat kebaikan dari orang yang diajak kerjasama, pasti kita tertarik. Dalam artian orang ini ternyata jujur, orang ini ternyata masya Allah jujur, ucapannya baik, bagus, lembut. Nah, tertarik kan? Padahal dia orang kafir. Seperti itu. Karena hati manusia majbulatun bihubbi man ahsana ilaiha. Nah, innal quluba majbulatun bihubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Nah, karena hati-hati manusia itu apa? Majbulah, terpetik secara enggak langsung mencintai orang yang berbuat baik padanya. Mesti itu. Kita lihat semula senyum-senyum, akhirnya berbuat baik, memberikan sumbangan, memberikan bantuan, akhirnya hati kita terpancing untuk mencintai orang tersebut. Seperti itu. Itu hati manusia ya. Kemudian sebaliknya, wa bughdi man asaa ilaiha, dan benci terhadap orang yang berbuat jahat padanya, walaupun kerabat dekat. Kerabat dekat, saudara sendiri, bayangkan, saudara sendiri, saudari sendiri, tetangga sendiri, kalau berbuat jahat sama kita, berbuat jelek sama kita, kita pasti benci. Pasti kita benci dan tidak suka. Itulah hati manusia. Nah, sehingga hati-hati ketika bekerja sama dengan orang kafir, harus diiringi dengan ilmu yang kuat dan juga keimanan yang mapan. Jangan sampai kita mudah terpengaruh dengan mereka. Apalagi sampai muji ya. Karena sebagian orang gitu, orang kafir ini lebih bagus daripada orang muslim ini. Wah, itu bayangan itu. Kenapa? Karena orang kafir ini jujur dia, jujur. Kalau berjual beli jujur, enggak pernah nipu. Tapi orang muslim ini jahat, dia sering nipu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menjelek-jelekkan orang muslim, memuji orang kafir ini. Hati-hati ya. Nah, namun bagaimana caranya yang kita puji? Yang kita puji itu perbuatan jujurnya itu benar. Tapi agamanya tetap kafir-kafir. Sejujur-jujurnya apapun orang kafir enggak diterima amalannya. Gitu. Tapi kalau orang muslim walaupun sejahat apapun, sejelek apapun, dia muslim, kemudian beriman dengan keimanan yang ada pada dirinya, maka bisa diampuni. Kalau termasuk dosa sebesar itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, diampuni nanti di akhirat, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia masih muslim. Tapi orang kafir walaupun sejujur apapun, sebaik apapun, sehalus apapun ucapannya, jangan sekali-kali kita puji dalam artian akhirnya meremehkan kaum muslimin yang lainnya. Bahkan kalau memuji agamanya. Oh, berarti agama Kristen itu lebih bagus daripada agama Islam. Agama Katolik lebih bagus daripada agama Islam. Kenapa? Karena ternyata banyak orang-orang muslimin yang pendusta. Jangan. Itu termasuk bentuk menolong mereka. Memperbanyak pendukungnya untuk mereka. Jangan. Walaupun dia mungkin berbohong, atau mungkin dia berbuat jahat, itu selama dia masih kaum muslimin, itu kita hormati, kita nasihati. seperti itu. Nah, jangan malah kita bela orang-orang kafir dalam artian memuji akhlak mereka atau kebaikan mereka yang mereka miliki, sehingga nanti kita menjelek-jelekkan agama Islam dan seterusnya. Kata beliau di sini, na'am, wa kadzalika man ahabbal kuffar fa innahu yakfur wa hadha huwa at-tawalli. Inilah yang dinamakan dengan tawalli. Tawalli itu berloyalitas. Berloyalitas itu kasih sayang atau mencintai. Na'am, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang berloyalitas bersama mereka, na'am, senang cinta bersama mereka di antara kalian, maka sungguhnya dia termasuk mereka. Ya tawallahum, berloyalitas dalam bentuk apa? Bil munasarah wal mudhaharah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Aw tawallahum bil mahabbah, atau berloyalitas kepada mereka dengan apa? Mahabbah, cinta, senang, bangga dengan orang kafir tersebut. Fa innahu yakfur, sesungguhnya seperti ini apa? Membikin dia kafir. Naam. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffar, karena dia mencintai kekufuran dan mencintai orang-orang kafir. Fayukaffar bidzalik, maka dia dikafirkan dengan sebab itu. Idza ahabbahum ma'nahu, apabila maksudnya, apabila dia mencintai orang kafir, maknanya apa? Annahu lam yungkir al-kufra. Karena kalau sudah mencintai orang kafir, dia berat dan bahkan tidak mungkin untuk mengingkari kekufurannya itu. Karena bagaimana? Mau diingkari, dia adalah atasan kita. Mau diingkari, dia adalah mungkin bos kita atau juragan kita, sehingga segan untuk mengingkari itu. Hati-hati. Wa man lam yungkir kufra fa huwa kafir, dan barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran maka dia kafir dengan tahapan yang sudah kita sebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adzaful iman. Itu. Jangan sekali-kali ridho terhadap kekufuran walaupun dengan hati kita. Jangan. Kita ingkari dengan lisan kita. Kalau masih mampu dengan tangan kita. Tidak mampu dengan lisan kita. Tidak mampu dengan hati kita. Jangan sekali-kali hati kita ridho terhadap kekufuran. Sehingga kalau orang dipaksa, itu dia dapat udur, dapat maaf. Tapi ingat, wa qalbu mutmainnun bil iman. Dalam keadaan hatinya itu masih tenang dengan keimanan, bukan ridho terhadap kekufuran yang ada pada mereka atau yang dipaksakan kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Taala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.